بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد. إخوة الإيمان، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan sebelumnya, dalam pembahasan surat Al-Ikhlas, kita telah mengetahui bahwasanya surat ini, surat Al-Ikhlas, apabila dibaca oleh seseorang di waktu sholatnya, maka dia dihitung telah membaca sepertiga Al-Quran. Ya, ini fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, ketika seseorang membacanya dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap surat ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kepribadiannya. Fadilah yang ketiga, seseorang yang sering membacanya karena mengetahui kandungan maknanya dan dia cinta terhadap ayat-ayat tersebut didasari pengetahuannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin untuk dirinya bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya, fadilah yang keempat, seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan untuknya dari syaitan sebelum dia beranjak tidur. Fadilah yang kelima, seseorang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di dalam doanya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz yang terdapat pada surat Al-Ikhlas, ya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz yang terdapat pada surat Al-Ikhlas. Dia berdoa, Allahumma anta la ilaha illa anta as-samad, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya apabila dia meminta kepada Allah pasti akan diberi, dan apabila dia berdoa maka akan diijabai. Ini menunjukkan keutamaan-keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita masuk ke dalam makna al-ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang ahad. Makna ahad adalah yang maha esa, yang satu-satunya. Tidak ada sekutu, tidak ada sesuatu yang sebanding, tidak ada sesuatu yang seperti semisal, atau tidak ada siapapun yang menjadi pendukung untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna esa. Jadi Allah ketika mengatakan ahad, artinya tidak punya sekutu, tidak punya pembela, tidak punya pendukung, tidak punya tandingan, tidak punya pendukung, ataupun semuanya yang serupa, yang semisal, tidak ada. Oleh sebab itu, kata para ulama, tidak boleh diitlakkan, ya, disebutkan secara mutlak lafaz ahad untuk perorangan. Tidak boleh. Karena ini adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang satu-satunya. Ya. Kalau yang lain diberi kata wahid atau wahid. Tapi kalau ahad, itu hanya murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ahad. Mafhum ya? Tadi ketika ditanya apa itu makna ahad, esa, yakni tidak ada yang seperti Allah, tidak ada yang setanding Allah, tidak ada sekutu untuk Allah dan yang lainnya. Kemudian Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Apa itu As-Samad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan makna As-Samad adalah sesuatu yang tidak berongga. Sesuatu yang tidak memiliki rongga, bolongan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tafsir yang lainnya mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna As-Samad alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiq fi du'aihi wa hawaijihi. Tafsir yang lainnya yang mengatakan As-Samad, Allahus Samad, Allah adalah As-Samad. Maknanya semua makhluk itu bersandarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan doa dan dalam urusan kebutuhan. Kenapa semuanya bersandar kepada Allah? Karena Allah As-Samad yang mampu mengabulkan semua doa dan yang mampu memberikan solusi untuk setiap kebutuhan. Maka dijuluki Allah menamai dirinya dengan As-Samad yang bisa mengabulkan setiap doa dan memberi solusi untuk setiap kebutuhan. Dijuluki, Allah menjuluki dirinya, menamai dirinya dengan As-Samad. Otomatis ketika seseorang mendatangi kuburan, mendatangi pepohonan, batu, patung, wali ataupun yang lainnya, kemudian dia berdoa mengharapkan dari mereka terkabulnya doa-doa ini, secara tidak langsung mereka telah mengatakan kuburan ini adalah As-Samad. Secara tidak langsung. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya setelah berdoa kepada benda-benda ini terkabul doanya. Mafhum? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menamai dirinya dengan As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini adalah bantahan bagi mereka-mereka yang mengaku bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan anak. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid, Allah tidak melahirkan anak. Kenapa? Karena orang-orang dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasara, mereka mengatakan di dalam ayat waqalatil yahud Uzair ibnullah waqalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum biafwahihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kaum Yahudi, mereka mengatakan bahwasanya Uzair, ya, Uzair itu nabi mereka, adalah anaknya Allah. Berarti Allah melahirkan. Kan seperti itu. Sedangkan kaum Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Yang anaknya Allah itu adalah Al-Masih, Isa, nabi mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah ucapan yang terlontar dari mulut mereka sendiri. Dan sangat besar murka Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ucapan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya mengatakan hampir-hampir langit runtuh, bumi terbelah, gunung semua hancur mendengar ucapan mereka bahwasanya Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tidak pantas untuk Allah memiliki anak. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti semua ciptaan Allah itu akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. statusnya sebagai abda, sebagai hamba. Tidak ada yang mengatakan anak. Semuanya kan mengatakan saya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan kepada mereka, kaum Yahudi dan Nasara yang mengatakan Uzair, Isa ataupun yang lainnya adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak terlahirkan. Kenapa? Kata para ulama, segala sesuatu yang terlahir di dunia, ya, maka dia pasti memiliki waktu untuk meninggal. Mafhum ya? Segala sesuatu yang terlahir di dunia, tercipta, maka dia pasti ada masa usangnya, ada masa hancurnya, ada masa meninggalnya. Kalau mengatakan Allah itu terlahir, berarti Allah juga akan hancur. Maka kata para ulama, ayat ini lam yalid wa lam yulad, bukti Allah subhanahu wa ta'ala akan kekal. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setelah Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu nanti akan hancur dan sirna. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, wajah Rabbmu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kufu, sekutu. Di antara makna sekutu adalah istri sebagai penyempurna dari ayat sebelumnya. Ya, ketika mereka mengatakan bukan maksud kami, bukan Allah yang melahirkan. Ya, bukan Allah yang melahirkan. Terus siapa? Istrinya. Mereka maunya ke Bunda Maryam. Ya. Istrinya yang melahirkan. Berarti Allah punya kufu. Punya istri yang akan melahirkan anaknya. Ya. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki sekutu ataupun istri. Ahad siapapun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, walam takun lahu sahibah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memiliki sahibah, istri perempuan. Ini dalil, bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan anak secara langsung atau tidak melalui jalur lain, apalagi meminta istri. Ini yang pertama dalil. Yang kedua, sesuatu yang membutuhkan kepada istri atau betina menunjukkan dirinya tidak pernah bisa hidup sendirian. Dan dirinya adalah makhluk yang kurang. Tidak sempurna. Butuh yang namanya ada pendamping. Pelengkap hidup. Kalau seandainya kita katakan Allah membutuhkan istri, artinya Allah juga makhluk yang tidak sempurna. Wal'iyadzu billah. Subhanallahi amma yasifun. Subhanallahi amma yaqulun. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah secara ringkas tafsir dari surat Al-Ikhlas. Sebenarnya masih panjang, insyaallah kita cukupkan dengan makna ayat yang seperti ini. Berikutnya insyaallah kita akan masuk ke dalam surat Al-Falaq biiznillahi ta'ala. Ila huna hal min sa'il. Fadhal. Hah? Al-Masih, naam. Makna Al-Masih, Al-Masih itu maknanya yang mengusap. Ya, maknanya adalah yang mengusap. Ada dua yang dijuluki Al-Masih. Ada dua yang dijuluki dengan Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan Dajjal yang dijuluki dengan Al-Masih. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Masih, selalu diiringi dengan Ibnu Maryam. Wa qala Al-Masih Ibnu Maryam. Nah, ataupun yang lainnya. Nah, kenapa dikatakan Isa ini dengan Al-Masih? Karena Isa Ibnu Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepada beliau. Segala sesuatu yang dibentuk dari tangannya itu menjadi hidup. Ya, menjadi hidup. Isa membuat burung dari tanah liat. Setelah dibentuk menjadi burung, kemudian Allah ciptakan burung tadi hidup. Kemudian juga Isa ketika diminta untuk mengadili kasus yang ada di tengah-tengah kaumnya, bahwasanya ada seorang yang mati terbunuh tidak ketahuan siapa yang membunuh. Maka Isa bin Maryam meminta daging, kemudian diusap daging tadi. Kemudian menyuruh kaumnya untuk memukulkan daging ini kepada sang mayit, sehingga sang mayit menjadi hidup dan berbicara bahwasanya yang membunuh saya adalah Fulan bin Fulan. Setelah itu meninggal lagi. Alhasil, setiap yang disentuh Isa bin Maryam menjadi hidup. Oleh sebab itu, beliau alaihi salatu wassalam disebut dengan Al-Masih. Ya. Demikian pula Dajjal. Sentuhan Dajjal membuat semua benda yang disentuhnya menjadi hidup. Ya. Dajjal ketika melewati sebuah desa yang mereka mau taat kepada Dajjal, maka dibuat penduduk tadi menjadi makmur. Semua tetumbuhannya tumbuh, hewan-hewannya makmur, orang-orangnya makmur. Nah, kalau sekelompok desa yang gak mau taat kepada Dajjal, gak mau ikut dengan seruannya, maka disentuh oleh Dajjal, semuanya menjadi mati. Demikian pula Dajjal mampu dalam sentuhannya membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Ya. Kemudian menjadikan gunung-gunung berupa emas, berupa daging, yang semuanya mengikuti Dajjal kemanapun dia berjalan. Makanya Dajjal juga disebut dengan Masih. Disebut dengan Masih. Ketika kita tahiyat, kita disuruh berlindung mim Masihid Dajjal. Naam. Beda Al-Masih di sini dengan Al-Masih di sana. Ilahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.